Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan pemberiannya kepada kita semua. Dan ini suatu perkara yang sering kita dengar, yang sering kita dapati nasihat, wejangan, mau'izah tentangnya. Namun begitulah keadaan manusia, sangat sedikit yang mau mengamalkannya. Sangat sedikit yang mau mengamalkan kesyukuran itu. Ayat yang sering kita dengar, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada keluarga Dawud alaihi salam, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah kalian wahai keluarga Dawud syukran, dalam rangka berterima kasih, bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Namun begitulah keadaan hamba-hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, qalil, sedikit yang mau bersyukur. Sering memang nasihat tentang syukur ini diulang-ulang. Dan itu tujuan nasihat yang diulang-ulang itu agar ia taqarrar, agar tertancap dalam hati kita. Kullu ma takarrar, takarrar, seharusnya. Setiap yang diulang-ulang itu seharusnya tertancap dalam diri kita, dalam sanubari kita. Kembali kepada ayat tadi, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang mau merenungi, yang mau memikirkan, walhamdulillah keadaan kita di tempat ini khususnya dipenuhi dengan berbagai kenikmatan yang tidak didapati oleh yang lainnya, sebagian yang lainnya. Namun terkadang seorang hamba itu terlena dengan kenikmatan yang dia rasakan. Banyak fasilitas mendukung, masjid nyaman, gak jauh, pengajar banyak, bahkan hampir setiap hari ada taklim, kajian yang terketuk untuk datang itu sangat sedikit dibandingkan jumlah kita semua. Berjalannya waktu, bisa saja Allah akan memberikan kepada kita musibahnya. Nas'alullah al-afiyah. Jangan sampai kita seperti itu. sangat bagus sebuah ucapan yang senada dengan, semakna dengan apa yang Allah firmankan tersebut dalam ayat yang baru kita dengarkan. Dalam ucapan itu disebutkan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am." Jika engkau telah berada di sebuah kenikmatan, far'aha, jaga baik-baik. Fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Karena maksiat-maksiat itu akan menghancurkan, akan menghilangkan nikmat-nikmat itu. Nikmat apapun, termasuk nikmat hidayah wal istiqamah. Nikmat nyaman dalam belajar belum tentu didapati oleh saudara-saudara kita di luar negeri, misalkan Yaman, misalkan, yang Allah berikan musibah keluar rumahnya, khawatir sholat, belajar ketika itu. Saudara kita di tempat lain enggak punya masjid, enggak punya tempat belajar, rumah ke rumah, bahkan mungkin pengalaman di sini pun seperti itu. Sudah seharusnya menjadi ibrah yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai kalian orang-orang yang punya pandangan yang tepat, cara berpikir yang tepat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, la azidannakum, niscaya akan kami tambah nikmat itu, keberkahannya, kuantitasnya, kualitasnya. Wala in kafartum, namun sebaliknya, jika kalian kufur, ingkar, tidak memanfaatkannya, menyia-nyiakannya, menyepelekannya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amatlah pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah yang ada ataupun azab di akhirat, dicabutnya keistiqomahan kita, nas'alullah al-afiyah, seseorang hidayah darinya. Sebabnya apa? Pertama kali, jalan untuk dia menyimpang itu bagaimana caranya? Datang sebuah fitnah, datang sebuah ujian yang tidak disangka-sangka kedatangannya. Siapa yang menyangka? Qadarullah, orang ini memang belajar jarang, datang hadir ke majelis ilmu jarang. Muncullah dia ketika fitnah itu seakan-akan orang yang pintar, orang yang punya ilmu. Ini cikal bakal pengobar fitnah. Belajarnya sedikit, namun banyak bicaranya. Hati-hati dengan yang seperti ini. 6. manfaatkan nikmat yang kita rasakan ini. Kita enggak tahu kapan nikmat ini akan berkurang, kapan akan lenyap. Bisa jadi kita sudah memiliki kesibukan sehingga terkurangnya waktu kita, atau hal-hal lainnya yang akhirnya menghalangi kita dari thalabul ilm, bertemu di majelis ilmu. Ambil contoh pandemi yang kemarin kita rasakan. Sekian waktu kita diuji tidak bisa bertemu dengan saudara kita dan bermajelis di sebuah majelis. Ketika itu apa yang kita harap-harapkan? Kapannya kita bisa kumpul? Kapannya kita bisa taklim lagi bareng-bareng? Kangen rasanya ketika nikmat itu datang kepada kita diuji. Benar apa enggak pengakuannya seperti itu? Hati-hati kita semua dari zawalun ni'am, dari lenyapnya kenikmatan itu. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka ini merasa aman dari makar Allah? Di mana makar Allah subhanahu wa ta'ala ini? Karena sebab kita pun berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di antara bentuk makar yang diterangkan oleh para ulama adalah kemaksiatan seorang hamba. Itu di antara bentuk makar hamba. Maka Allah balas, wa makaru wa makarallah. Afa aminu makarallah? Apakah mereka ini merasa aman dari makar Allah? Perasaan aman itu juga merupakan makar hamba. Merasa aman dia, ah enggak mungkin saya begini, ah enggak mungkin saya begitu, enggak mungkin saya menyimpang, enggak mungkin saya sesat. Ini ciri orang apa? Munafik. Hati-hati kita semua, ana maupun yang mendengarkan ini. Justru sebaliknya, yang mawas diri, yang merasa bahwasanya dirinya tidak aman dari fitnah, dari penyimpangan, dari kekufuran, itu diantara tanda seorang mukmin yang shadiq, yang betul keimanannya. Datang sebuah fitnah, dia mengatakan, hadhihi muhlikati, inilah yang akan membinasakan aku. Selamat dia dari fitnah itu. Datang fitnah berikut yang lebih besar daripada itu, dia pun mengatakan, hadhihi muhlikati, ini fitnah yang akan membinasakan saya. Itu sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidaklah yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali mereka-mereka yang merugi. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ya meminta hidayah kepada Allah, dan jalani sebab hidayah itu. Ikhlas dalam belajar, semangat dalam belajar, baik kita yang muda maupun yang sudah di atas kita. Belajar tidak pandang bulu, belajar tidak pandang usia. Bahkan para ulama pun masih belajar mereka itu. Kalau kita pelajari sirah-sirahnya mereka, kisah perjalanannya mereka, hidup mereka itu dari mudanya sampai tuanya, sampai wafatnya pun belajar, dalam kondisi belajar ilmu, menelaah. Enam. Di sebagian tempat, tempat enggak ada. Di sebagian daerah, tempat enggak punya. Di sebagian yang lainnya, tempat punya, mudarisnya enggak ada, muallimnya enggak ada, pengajarnya enggak ada. Ada tempat, enggak ada pengajar. Ada pengajar, enggak ada tempat. Walhamdulillah. Ma'had Ibnu Umar, Allah kasih tempat, Allah kasih masjid. Ingat, ini yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi, Allah pun yang juga bisa mencabutnya dari kita. Kalau kemarin kita mungkin dapat nasihat, hati-hati dari hilangnya kenikmatan, dari berkurangnya kenikmatan, enggak merasa kita. Nanti ketika nikmat itu hilang dari kita, baru kita merasa. Sehat, kita enggak merasakan nilainya kesehatan itu, mahalnya kesehatan, sampai kita merasakan sakit. Kita enggak merasakan nilai dan mahalnya seorang pengajar sampai kita kehilangan pengajar itu. Baru sebagian pengajar. Nas'alullah as-salamu wal-afiyah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keutamaannya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, kesehatan badan, jasmani kita, keselamatan rohani kita. Naam. Manfaatkan nikmat yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Antum ayuhat talabah masih memiliki nikmat masa muda, masih memiliki nikmat waktu luang yang sangat banyak, bahkan waktu antum dicurahkan untuk belajar sepanjang hari. Manfaatkan sebelum antum memiliki kesibukan yang lebih. Sebelum antum harus cari rezeki sendiri. Sebelum antum yang akan membimbing orang lain. Sekarang antum yang dibimbing. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat adanya pembimbing. Bagaimana kalau kita enggak punya pembimbing? Enggak punya arah. Ya, seperti kambing yang ketinggalan. Naam. Kembali untuk terus kita itu merasa butuh kepada ilmu, merasa butuh kepada majelis ilmu, itu perasaan yang harus kita miliki semua. Kita harusnya mencari kita singgah di sebuah daerah, di sebuah kota, mudik misalkan, cari majelis ilmu, cari teman-teman kita. Alhamdulillah, dengan berbagai kemudahan di zaman ini, kita bisa menjangkau banyak hal. Ikhwani fi din wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Kita saling mendukung, kita saling berta'awun. Yang hadir mendukung muallimnya, muallim mendukung yang hadir di majelis. Berta'awun, saling memberikan manfaat di antara kita. Semoga nasihat yang ada, dan ini hakikatnya cuma pengulangan saja. Nasihat seperti ini sudah diulang-ulang oleh asatidzah kita. Dan kembali, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita melanjutkan pelajaran syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kita sampai pada lafaz wa 'alam annal ummata la wujtama'at atau la wujtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Naam, sampai di situ. Dan ketahuilah bahwasannya jika umat itu berkumpul semuanya, baik awalnya hingga akhirnya, baik manusianya maupun jinnya, berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali sebatas yang Allah tuliskan untuk dirimu, enggak lebih, enggak kurang. Sebaliknya, dan jikalau mereka ini berkumpul untuk memudaratkan engkau, maka tidak akan bisa mereka memberikan mudarat itu kecuali sebatas yang Allah takdirkan, Allah tuliskan atas dirimu, menimpa engkau. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Bahwasannya apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih dari manfaat telah Allah tuliskan. Apa yang kita dapatkan, mana kita berupa madarat, itu pun telah Allah tuliskan. Naam. Dan tidak akan berubah takdir itu hingga yaumul qiyamah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Naam. Berkata Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam syarahnya, فارغا من مقادير الأشياء كلها خيرها وشرها نافعها وضارها. الله سبحانه وتعالى telah selesai mendakdirkan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi. Khairiha wa syarriha, baik takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Loh, takdir itu apa ada yang buruk? Apakah ada yang jelek? Naam. Jelek dan buruk itu sesuai apa yang dirasakan oleh makhluk. Baik dan buruk, bermanfaat ataupun bermadarat, itu jika ditinjau, jika dilihat dari apa yang dirasakan oleh makhluk. Namun hakikatnya, apa yang Allah takdirkan itu merupakan kebaikan semuanya. Baik itu kejelekan yang menimpa kita, ataupun kebaikannya. Karena kenapa? Di balik itu semua Allah Maha Hikmah. Allah punya tujuan. Dan Allah Maha Adil. Allah takdirkan si fulan menyimpang. Si fulan menjadi murtad. Misalkan. Baik itu. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya. Ya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyamakan mereka-mereka yang muttaqin, yang bertakwa, dengan mereka-mereka yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu si fulan dia akan menyimpang karena ini. Si fulan selamat karena ini. Semuanya baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kafir, disyariatkanlah jihad fi sabilillah. Allah limpahkan kepada hambanya pahala-pahalanya. Adanya syayatin, para syaitan. Adanya iblis, la'natullahi alaih. Di sisi Allah itu merupakan kebaikan. Dengannya Allah bisa menguji. Kebaikan bagi hamba, ujian itu. Terbedakan dari mereka ini, siapa yang baik, siapa yang buruk sebenarnya. Kalau enggak ada ujian, semua orang bisa mengatakan saya beriman. Mau gimana? Kalau enggak ada iblis yang suka mengganggu manusia berupa, dan begitu pula bala tentaranya para syaitan, maka apa tujuan kita diciptakan ini? Ibadah. Diuji kita di dunia ini, tempat ujian. Maka Allah menentukan segala sesuatu dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Namun jika ditinjau dari apa yang dirasakan oleh manusia, sakit, ya, terkena duri, sedih, gundah gulana, enggak suka mereka, hal-hal yang tidak mengenakkan mereka, betul? Sehingga disebutlah sebagai syar, buruk, karena dirasakannya tidak enak. Namun sebenarnya itu Allah inginkan kebaikan padanya. Ya, orang yang sakit, ya, dihapus dosa-dosanya jika dia mengharap pahala, bersabar dengan sakitnya. Bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kullu syai'in qad katabahu Allah tabaraka wa ta'ala. Segala sesuatu telah Allah tuliskan. Naam. Ingat, pembahasan takdir perlu pemahaman, perlu difahami. Kita mengimani takdir bukan berarti kita meninggalkan asbab, meninggalkan sebab-sebab. Adanya sebab pun bukan untuk bergantung padanya. Terus bagaimana sikap kita? Berusahalah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba santri baca surat Al-Kahfi awal kisahnya Dzulqarnain. Siapa yang hafalannya 15 juz lebih? Angkat tangan. Adanan berapa adanan? Hah? 10. Berapa? 10. Berapa hafalannya? Surat apa terakhir? Hah? Ar-Rum. Yang sudah hafal Al-Kahfi, Al-Kahfi. Siapa? Angkat tangan. Yang hafal Al-Kahfi. Angkat tangan. Ala tastahyu. Naam. Baca. Tentang kisahnya Dzulqarnain Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Terus. Fa'at. Ahsanta. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kisahnya Dzulqarnain. Ya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami kokohkan dia. Kami berikan kepadanya kekokohan di bumi ini, dan kami berikan padanya atas segala sesuatu itu sebabnya. Dan kami berikan kepada Dzulqarnain pada segala hal itu ada sebabnya. Fa'atba'a sababa, maka Dzulqarnain pun melakukan sebab itu. Ini diantara dalil yang menunjukkan kita itu butuh untuk mengambil sebab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pun terjadi pada masa Khalifah Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang yang mencuri, kemudian dia berdalil dengan takdir, saya mencuri ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membalas ucapan orang itu dengan hal yang sama. Kami pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir bukan dalil untuk membolehkan segala hal. Nah, apa tadi? Ulangi penjelasannya. La tal'ab fid dars, jangan main-main di pelajaran. Ya, temannya lagi nulis, antum ganggu. Enam. Taib. Maka takdir ini agar kita tadi. Pertama, tidak bergantung pada manusia, pada makhluk. Tidak takut kepada mereka. Nah, tadi dalilnya apa? Lau annal ummata la wajtama'u ala ayyan fa'uka bi syai'in, dan seterusnya. Jangan banyak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadikan manusia, jadikan jerih payah kita sebagai sebab. Di antara orang yang kurang kepercayaannya sama takdir, dia akan tidak terima kepada seorang tabib, kepada seorang dokter yang dia percayakan untuk menyembuhkan dirinya ataupun menyembuhkan keluarganya. Dia tahu bahwasanya dokter ini dokter ahli, berpengalaman. Ya. Qadarullah wa masya'a fa'al, enggak tertolong. Nyawa anaknya, nyawa keluarganya enggak tertolong di tangan dokter itu. (Tuh) karena dia yang enggak tahu masalah takdir, jahil, dia akan banyak mencela, mencerca sang dokter. Dia akan meratapi kematian keluarganya. Enggak percaya sama takdir dia. Kurang keimanan sama takdir. Yang seharusnya dia yakini dokter ini merupakan sebab selamatnya anak itu, selamatnya keluarga dia. Tapi yang sebenarnya memegang kemanfaatan dan kemadaratan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seharusnya ketika anaknya wafat, anaknya meninggal, atau keluarga lainnya, dia yakini bahwasanya itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih itu hal yang biasa. Mengucurkan air mata yang wajar itu biasa. Hal tabiat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika Ibrahim anaknya meninggal. Mengalir air mata di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini air mata rahmat. Ini air mata kasih sayang. Bukan air mata ratapan. Naam. Berikutnya Syekh Habibullahullah Ta'ala melanjutkan. Wala mani'a min ayyabdhulal mu'min al-asbab. Tanbih dari Syekh. Dan tidak ada penghalang untuk seorang mukmin itu mengambil sebab-sebab. Balla budda ayya badulal asbab. Bahkan seharusnya, bahkan wajib bagi orang itu untuk mencurahkan dirinya mengambil sebab. Mencurahkan dirinya untuk mendapatkan tujuan dia dalam banyak perkara, baik perkara-perkara diniyah ataupun perkara-perkara duniawiyah. Kalau masalah duniawiyah mungkin kita sering dengar. Yang perlu kita camkan sekarang ini permasalahan mengambil ilmu. Kita mau paham, kita mau tahu tentang permasalahan agama. Bagaimana sih caranya? Disebutkan bahwasanya ilmu itu innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan ta'allum. Para ulama menerangkan wazan, timbangan ta'allama. Ya, ini mungkin sedikit bahasa Arab. Ta'allama. Ya, dengan timbangan tafa'ala. Di situ berarti perkara itu ada masyakkah padanya, membutuhkan hirs, membutuhkan dicurahkan semangat kita, kesabaran padanya, adanya kesukaran, adanya kesulitan padanya. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, berusaha belajar dengan rintangan-rintangan yang ada, apapun rintangannya, keluarga Ya. Kondisi cuaca, kondisi kendaraan, kondisi diri kita. Mungkin ada yang Allah berikan kekurangan. Tapi subhanallah, Allah berikan kelebihan. Kemauan orang ini tinggi. Misalkan gak bisa jalan, misalkan. Atau gak bisa memegang, gak punya tangan. Gak bisa naik motor sendiri, misalkan. Rumahnya misalkan di mana? Di Pandaan, misalkan. Subhanallah, kemauannya tinggi. Untuk bisa hadir setiap hari kajian itu, Masya Allah. Dan subhanallah, orang ini punya harta yang lebih. Enggak apa-apa, saya misalkan naik kendaraan umum, misalkan. Demi belajar. Atau dia menghubungi temannya. Sekalian memberi semangat kepada temannya. Naam. Innamal ilmu bita'allum. Gak ada yang namanya belajar itu enak-enak terus. Kalau mau enak-enakan, bukan belajar namanya. Wa innamal hilmu bitahallum. Dan hilm, sikap hilm, sikap lemah lembut, santun, itu bisa didapatkan dengan mengusahakannya. Jadi sifat-sifat yang terpuji itu bisa dengan berusaha. Kembali kepada tadi, ilmu. Belajar. Baik ana maupun antum semuanya. Jangan disangka sahabat itu belajar di usia-usia seperti belasan tahun. Awal datang ke Islaman, mereka ada yang umur sekian, sudah berkeluarga, ya kerja juga. Jadi sampai meninggalkan kajian setiap hari, datang cuman daurah saja, ya bukan alasan yang tepat untuk meninggalkan majelis ilmu. Oh sibuk saya ini begini ya begitu. Nah ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Nasihat. Nah, agar kita ini selalu mawas diri. Introspeksi diri. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sudah betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kita ini termasuk orang-orang yang muqassirin, yang banyak kurangnya dalam hal syukur. 6. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga daras di malam hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.